فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاتلوا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني رحمكم الله. Masih kita dalam pembahasan hadis yang ke-37 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini berbicara mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi seorang yang berbuat dengan suatu amalan saleh, dan bahkan memberikan pahala bagi seorang yang hanya meniatkan untuk melakukan amalan saleh namun tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian untuk amalan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala membalas amalan keburukan tersebut dengan balasan yang setimpal apabila dia melakukannya. Namun apabila dia meninggalkannya dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena rasa takutnya tersebut kepada Allah. Dan di sini Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid sedang menyebutkan dalam pembahasan beliau mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan seorang hamba. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan tersebut dikarenakan adanya tahwil, adanya perpindahan. Yaitu seperti yang kita contohkan pada kesempatan yang telah lalu, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, itu seorang yang bersedekah, kemudian orang yang mendapatkan sedekah tersebut mensedekahkannya kepada orang yang lainnya, kemudian orang yang lain tadi, orang yang ketiga tadi mensedekahkan kepada orang yang keempat kepada yang kelima, dan yang seterusnya. Maka orang yang paling pertama bersedekah ya, akan mendapatkan pahala yang kemudian berlipat ganda setiap kali ya, sedekah tersebut berpindah dari satu orang ke orang yang lainnya. Demikian pula orang yang kedua, demikian pula orang yang ketiga. Ya, apabila kemudian orang-orang setelahnya mensedekahkan kembali ya, uang tersebut. Kemudian kita ulangi sedikit apa yang disebutkan pada paragraf setelahnya. Qala wa min dzalika aidan, dan termasuk dari perkara tersebut juga, termasuk juga dari perkara tersebut, yaitu yang dimaksudkan perkara bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan seorang hamba. Qala anna Allah Subhanahu wa taala idza hasaba 'abdahu al-muslim yaumal qiyamati. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghitung amalan hambanya muslim pada hari kiamat. Wa kanat hasanatuhu mutafawitah, dalam keadaan kebaikan-kebaikannya dan pahala-pahalanya itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Fihinna rafi'atu al-miqdar. Di antara kebaikan-kebaikan tersebut ada kebaikan yang tinggi nilainya. Wa fihinna duna dzalik. Dan di antara kebaikan-kebaikan tersebut ada yang di bawah itu, tidak sampai derajat yang tinggi. Qala fa innahu subhanahu yajuduhu atau bijudihi wa fadlihi yahsabu sa'iral hasanati bi si'ri tilkal hasanati al-'ulya. Maka dia subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan yaitu kedermawanannya dan juga karunianya, maka Allah menghitung seluruh pahala-pahala tadi seharga dengan pahala yang paling tinggi, seharga dengan yaitu pahala yang paling besar yang dia dapatkan dari pahala-pahala tersebut, karena pahala-pahalanya banyak namun bertingkat-tingkat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memukul rata seluruh pahala tersebut, dianggap seperti pahala yang paling tinggi yang dia lakukan. Katakanlah dia pernah melakukan amalan sedekah, membaca Al-Quran. Kemudian ada pula amalan yang tinggi seperti jihad, dan dia ikhlas padanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memukul rata semua amalan tersebut seperti amalan jihad misalnya, sehingga amalan yang lebih kecil dan sederhana, lebih sederhana daripada jihad fi sabilillah, dinilai seperti amalan jihad fi sabilillah. Qala li anna judahu jalla jalaluhu a'zamu min an yunaqisha man radhiya anhu fi tafawuti si'ri baina hasanatain. Dikarenakan kedermawanan Allah jalla jalaluhu lebih besar daripada harus kemudian mendebat orang yang dia ridhoi, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, tentang perbedaan harga antara dua kebaikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan karunia sangat besar dan rahmat yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Tidak perlu bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian mempermasalahkan selisih antara dua amalan. Yang ini amalan yang besar, yang ini di bawahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menganggapnya rata saja, itu tidak bermasalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah suatu masalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghitungnya dan membalasnya dengan rata, dengan balasan yang sangat besar, sebagaimana pahala yang tertinggi dari pahala dari orang tadi. Sebagaimana, sebagai permisalannya, walaupun kemudian sangat jauh permisalannya, namun untuk sebagai pendekatan pemahaman, seperti orang-orang kaya di bumi ini, di dunia ini, apabila kemudian dia hendak membeli sesuatu, yang kemudian sebetulnya benda tersebut adalah benda yang tergolong murah misalnya, atau kemudian sebetulnya harganya bisa masih ditawar, namun dikarenakan dia adalah seorang yang kaya dan dia adalah seorang yang dermawan, ingin memberikan manfaat bagi penjual, yang mungkin dia tahu bahwasanya penghasilannya pas-pasan atau penghasilannya kecil, dia ingin membeli sekaligus membantu. Maka apa yang dilakukan? Tidak dia tawar. Bahkan mungkin dia berikan lebih dari harga barang tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-mathalul a'la, baginya permisalan yang paling tinggi, yang kemudian tidak bisa kita setarakan dengan contoh kita. Ini hanya sebagai pendekatan pemahaman saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada seluruh pahala-pahala atau kemudian amalan-amalan soleh seorang hamba tadi dinilai seperti pahala yang paling besar dan itu tidak bermasalah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan suatu masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad qala jalla jalaluhu, dan Allah jalla jalaluhu telah berfirman, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan membalas mereka dan memberikan pahala-pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang terbaik yang dahulu mereka lakukan, dengan amalan terbaik yang dahulu mereka lakukan. Ya, ini merupakan salah satu penafsiran dari ayat ini, bahwasanya dibalas dengan amalan yang terbaik, berarti seluruh amalannya dinilai seperti amalan yang terbaik yang pernah dia lakukan. Nah, ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah ketika membalasnya dengan balasan yang sangat besar, ya, walaupun sebetulnya kalau dilihat dari amalannya, ya, mungkin tidak bisa sebenarnya untuk kemudian mendapatkan balasan sebesar itu. Namun itu tidaklah sulit bagi Allah dan tidak mengurangi kekayaan Allah. Alakam annahu idza qamal 'abdu fi suqin min aswaqil muslimin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhirih. Ya. Sebagaimana apabila seorang hamba itu berdiri di suatu pasar dari pasar-pasar kaum muslimin, kemudian mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai akhirnya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Rafi'an biha sautahu, kemudian dia mengangkat suaranya ketika mengucapkan kalimat tersebut. Kataballahu lahu bidzalika alfa alfa hasanah. Allah Subhanahu wa taala menuliskan dengan ucapannya tersebut, ya, 1 juta kebaikan. Alfa alfi hasanah. Ya. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menghapuskan darinya 1 juta keburukan, 1 juta dosa. وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ, dan juga Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya sebuah rumah di surga sebagaimana yang datang dalam hadis. Itu al-muallif di sini mengisyaratkan kepada suatu hadis, ya, yang dalam catatan kaki disebutkan bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yaitu hadis tersebut mengenai amalan yang disebutkan di sini, ya, seorang mengucapkan kalimat ini, ya, di tengah salah satu pasar dari pasar-pasar kaum muslimin dengan meninggikan suaranya, maka inilah balasan yang sungguh besar dan berlipat ganda daripada amalan yang dilakukannya. Qala wa hadza alladzi dzakarnahu innama huwa ala miqdari ma'rifatina, dan ini yang telah kita sebutkan sesungguhnya ini hanyalah sesuai dengan kadar pengetahuan kita saja, la ala miqdari fadlillahi subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian sesuai dengan kadar karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu a'zamu min an yahuddahu ahad, maka karunia Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada seseorang itu bisa untuk menyebutkannya, ya, menghitung-hitungnya, au yahsuruhu khalqun, atau kemudian seseorang bisa membatasinya. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luas, ya, sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aidini, ya, walaupun kemudian ketika kita membacanya sungguh kita terkagum-kagum dan terheran-heran, ya, dengan contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ini hanyalah sekedar, ya, pengetahuan beliau, ya, bukan kemudian sekadar karunia Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengetahui betapa besar karunia tersebut bagi hamba-hambanya yang salihin, yang beramal dengan amalan-amalan saleh, ya. Maka Jangan kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan tersebut tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan melipat gandakan pahala dari amalan-amalan tersebut, akan mengembangkan pahala dari amalan-amalan tersebut, sehingga ketika kita nanti bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita akan sangat bergembira dengan pahala satu amalan saja yang pernah kita lakukan selama di dunia, karena sudah Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan, ya, dengan pelipatan atau kemudian yaitu dengan kelipatan yang sangat besar, yang wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu sebesar apa, ya, kelipatan tersebut bagi amalan kita, ya. Ya, bagi kita hendaknya ketika kita beramal, ya, kita memperkuat iman kita terhadap balasan Allah Subhanahu Wa Taala dan memperkuat keikhlasan kita dalam beramal, ya, itulah yang kita bisa lakukan. Dan selebihnya kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melipatgandakan amalan atau pahala dari amalan tersebut dengan sebesar-besarnya. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kepada syarah dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, fabayyana hadzal aslul jami' وأن جميع الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة. نعم. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan satu pokok yang jami', satu pokok yang meluas dan kemudian mencakup banyak permasalahan. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. وأن جميع الأعمال الصالحة, dan bahwasanya seluruh amalan-amalan soleh, min aqwalin wa af'al, berupa perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan, zahiratan aw batinah, baik itu perkataan dan perbuatan yang nampak atau perkataan dan perbuatan yang batin, perkataan dan perbuatan yang ada dalam hati, sawa'un ta'allaqat bihaqillah, sama saja apakah kemudian amalan tersebut berhubungan dengan hak Allah, au bihuquqil ibad, atau berhubungan dengan hak-hak hamba-hamba Allah, mudha'afatun min 'ashrin ila 700 dha'fin, maksudnya amalan-amalan soleh tersebut, ya, yang sudah disebutkan sini, baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang zahir atau yang batin, yang berhubungan dengan hak Allah ataupun dengan hak-hak hambanya, semuanya dilipat gandakan dari 10, ini minimal 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Dan 700 kali lipat itu bukan batasannya, namun apa? Ila adhafin kathirah, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak, yaitu sampai kelipatan-kelipatan yang tidak terbatas, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq, dan kita telah sebutkan pada kesempatan sebelumnya, lafaz adhafin kathirah di sini dengan lafaz nakirah, dan nakirah itu lebih umum daripada kemudian dengan alif lam, ya, daripada dengan lafaz yang ma'rifah. Kalau lafaznya dengan ma'rifah, al adhaf al kathirah, ya, kelipatan yang banyak tersebut berarti apa? Terbatas. Tapi kalau adhafin kathirah, ya, kelipatan-kelipatan yang banyak, yang nakirah, ya, tidak ditentukan atau tidak bisa kita ketahui batasnya sampai di mana. Berarti apa? Kelipatan yang sangat-sangat banyak. Kemudian, وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى سِعَةِ فَضْلِ اللَّهِ, maka ini termasuk perkara paling besar yang menunjukkan luasnya karunia Allah, وَإِسَانِهِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ, dan kebaikan Allah atas hamba-hambanya yang mukmin. إِذْ جَعْلَ جِنَايَتَهُمْ atau جِنَايَاتِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ الْوَاحِدَةِ وَمُخَالَفَتَهُمْ الْوَاحِدَةَ بِجَزَاءٍ وَاحِدٍ, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, menjadikan kejahatan mereka dan penyelisihan mereka yang berjumlah satu, ya, satu penyelisihan dan satu kejahatan, bijazain wahid, dengan dibalas dengan satu balasan saja, ya, satu dosa saja. Wa maghfiratullahi ta'ala fauqa dzalik, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih di atas itu, ya. Itu walaupun kemudian dituliskan bagi hamba tersebut, ya, satu dosa atas keburukan dan kejelekan yang dia lakukan, namun bisa jadi kemudian kejelekan dan dosa tersebut kemudian dihapuskan, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya, ya. Maka inilah luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu sudah dinilai bahwasannya dosa tersebut hanya dinilai satu dosa saja, ya, itu pun masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ammal hasanatu faaqallu at-tadhaif anna al-wahidata bi'ashrin. Adapun mengenai kebaikan, maka kelipatan yang paling kecil, yaitu bahwasanya satu pahala atau satu kebaikan dinilai dengan 10. Ini paling kecil, ya. Itu begitu besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan apabila seorang melakukan suatu pekerjaan, ini sekali lagi pendekatan pemahaman, yang seharusnya amalan tersebut, ya, dinilai pekerjaan tadi bahwasanya upahnya 1 juta katakanlah, tapi dibayar 10 juta, ya, oleh orang yang membayar dia. Maka apa? Ini adalah suatu kebaikan yang sangat besar dari, ya, majikannya tadi, ya. Ini baru 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa, ya, menambah pahala dari satu amalan lebih daripada itu, ya, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang sangat banyak. Qala wa qad tazidu ala dzalika bi asbab, dan bisa bertambah lebih dari 10 kali lipat bi asbab, dengan sebab-sebab yang kemudian akan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Minha, di antaranya, quwwatu imanil amil, kuatnya keimanan seorang yang beramal, ya, ini berpengaruh. Maka ketika beramal, hadirkan dalam hati kita bahwasanya amalan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat oleh malaikatnya, ya, akan tercatat dalam lembaran-lembaran catatan amalan kita. Kemudian nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkannya kepada kita dan akan memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Yang kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melipatkan pahala dari amalan tersebut dengan kelipatan yang sangat besar, ya, di surga kelak. Maka dengan keimanan yang seperti itu, semakin besar, ya, kelipatan dari pahala seseorang yang didapatkan dalam amalannya atau dengan amalannya. Dengan apa? Kuat imanil amil, kuatnya keimanan seorang yang beramal. Wala wa kamali ikhlasihi, dan kesempurnaan keikhlasannya, ya, maka dilihat pada keikhlasannya pula, ya, apakah betul-betul dia kuat keikhlasannya hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak, ya. Dikarenakan rasa berharap dalam hati seseorang terhadap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala pun, ya, ada yang kuat, ya, ada yang lemah, ya, ada yang kemudian lebih kuat dari rasa berharap kepada Allah, rasa berharap untuk mendapatkan pahala Allah, ya, lebih kuat darinya, yaitu rasa berharapnya terhadap pujian manusia, ya. Ini nanti akan justru membatalkan dan mengurangi atau justru membatalkan pahala dari amalan yang ketika yang diharapkan dan lebih kuat adalah keinginan untuk dipuji oleh manusia. Nah, maka dilihat kepada kesempurnaan keikhlasannya. Semakin sempurna keikhlasannya, semakin besar dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar kelipatan dari pahala amalannya. Qala fa kullama qawiya al-iman wal ikhlas tadha'afa thawabul amal. maka setiap kali bertambah kuat keimanan dan keikhlasan, maka akan semakin besar kelipatan pahala daripada amalan. Ya. Ini salah satu sebabnya itu keimanan dan keikhlasan. Maka tingkatan keimanan kita, ya, terhadap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Kemudian juga tingkatkan keikhlasan kita, rasa berharap terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala dan balasan dari Allah di jannah kelak. Qala wa minha, dan di antaranya, an yakuna lil amali mauqi'un kabirun. Bahwasanya amalan tersebut memiliki posisi yang besar. Ya. Jadi dilihat pada amalannya juga. Ya. Sebagian amalan lebih besar nilai daripada sebagian yang lainnya. Maka di sini seorang perlu untuk memilih-milih amalan apa yang kemudian dia bisa lakukan dengan tenaga yang dia miliki, ya, atau dengan harta yang dia miliki, ya. Karena ketika dia pintar dalam memilih, selektif dalam memilih, semakin besar pahala yang bisa dia dapatkan. Semakin besar kelipatan, ya, pahala dari amalan yang dia lakukan tersebut, ya. Qala kan nafaqati fil jihad wal ilm. Seperti memberikan nafkah, ya, berinfak dalam perkara jihad dan juga dalam perkara ilmu. Besar, ya. Pahalanya di sisi Allah berlipat-lipat ganda karena manfaatnya besar, ya, dalam perkara jihad, ya, untuk meninggikan kalimatullah, dan juga dalam perkara ilmu untuk menyebarkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Membiayai seorang penuntut ilmu misalnya, atau kemudian membiayai pendirian suatu ma'had ilmu dan yang lain sebagainya. Qala wal masyari'u ad-diniyatil 'amah, dan juga proyek-proyek keagamaan secara umum, ya. Ini juga membawa kemanfaatan yang besar. Wa kal 'amali allazi qawiya bi husnihi wa quwwatihi wa daf'ihi al-mu'aridat, ya. Dan juga disebutkan contoh yang lainnya dari amalan yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti amalan yang kuat dari sisi bagusnya amalan tersebut dan kuatnya amal tadi, dan juga di mana orang yang beramal tadi menolak, ya, atau kemudian berusaha untuk, yaitu melawan segala perkara yang kemudian menghalangi dia dari amalan tadi. Ya, banyak penghalangnya, namun kemudian dilawan oleh orang yang beramal tadi. Maka ini juga akan menghasilkan, ya, kelipatan pahala dari amalan tadi semakin besar dengan adanya faktor-faktor tersebut. Qala kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi qissati ashabil ghar. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya orang-orang yang ada di dalam gua. Ya, kisahnya orang yang di dalam gua, ada di antara mereka yang kemudian, ya, meninggalkan perbuatan zina dalam keadaan dia sudah mampu untuk melakukannya, ya, dalam keadaan seorang perempuan yang diinginkannya sudah berada di hadapannya dan menyerahkan dirinya, namun kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena, yaitu apa, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa, ada daf'u al-mu'aridat, ya, ada usaha dan upaya dia untuk kemudian melawan perkara-perkara yang menghalangi dia dari amalan. Amalannya itu apa? Menghindarkan diri atau kemudian meninggalkan perbuatan zina. Nah, maka ketika penghalangnya kuat, semakin besar pula pahala daripada amalan tersebut. Ya. Ada pula seorang yang pulang dengan membawa susu untuk kedua orang tuanya. Dia pulang dalam keadaan terlalu larut, ya. Orang tuanya sudah tidur, ya. Kemudian anak-anaknya merengek meminta susu yang dia bawa tadi, namun dia lebih mengutamakan kedua orang tuanya. Nah, maka ini juga ada daf'ul mu'aridat, ya. Usaha dia untuk kemudian melawan segala penghalang, ya, dari amalan tersebut, yaitu apa, amalan untuk mendahulukan kedua orang tuanya, ya, dengan susu yang dia bahwa maka apa pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang ketiga yang memiliki suatu pekerjaan kemudian membayar upahnya bagi para pekerja kecuali satu orang yang kemudian tidak diketahui di mana orang tersebut ya, pergi sebelum mengambil upahnya, maka dia apa yang dia lakukan dengan upah orang tersebut dikembangkan ya, upah orang tadi ya, sampai berlipat ganda upah tadi sampai menjadi ya, ternak yang sangat banyak ya. Kemudian ketika orang tadi datang diserahkan semuanya ya. Maka amalan yang seperti itu tentu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qisatul baghi allati saqatil kalba, dan kisah tentang seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing ya. Fa syakarallahu laha wa ghafara laha, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatan dia dan mengampuni dosa dia dengan satu amalan tadi ya. Ini dikatakan amalannya sangat besar ya, dan yaitu sangat berat untuk kemudian dilakukan pada asalnya ya, sehingga ketika dia bisa melakukannya dan kemudian melawan hawa nafsunya atau melawan ya segala rintangan yang ada, maka pahala tersebut atau amalan tersebut dinilai dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, semakin berat suatu amalan yang akan kita lakukan ya, maka semakin besar pahalanya pula di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini justru membawa kita untuk tidak ragu melakukan amalan yang berat tadi ya. Dikarenakan kita tahu ketika semakin berat pahala atau amalan yang akan kita lakukan tadi ya, baik itu semakin berat dari sisi ya apa namanya? Perasaan kita misalnya, atau semakin berat dari sisi yaitu capek di badan kita misalnya ya. Dan yang lain sebagainya, semakin berat amalan tersebut ya bagi diri kita, maka semakin besar amalannya. Berarti ketika kita mengimani yang seperti ini, semakin kita tidak ragu untuk melakukannya walaupun amalan tersebut berat ya, walaupun amalan tersebut sebetulnya adalah amalan yang berat ya. Berarti sekali lagi ya, ini juga kemudian menguatkan iman kita yang dengan itu diharapkan berlipat ganda pula pahala amalan kita sebagaimana yang disebutkan dalam poin yang pertama tadi oleh Aisyah Sa'di. Kuatnya keimanan seorang yang beramal ya, mengharapkan pahala yang besar dengan amalan yang dianggap berat tadi ya, itu mudah-mudahan dengannya seorang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa mithlu al-amal alladhi yuthmiru a'malan ukhra, dan misalnya amal yang kemudian melahirkan amalan-amalan lainnya, satu amalan namun kemudian ya efeknya yaitu berlanjut berantai ya, melahirkan amalan-amalan lainnya. Nah, wala wa yaqtadi bihi ghairuhu, dan orang-orang lain kemudian mencontoh dirinya. Ini contohnya amalan yang berantai. Ya, dia beramal, orang yang lain melihat, orang yang lain kemudian yaitu terkagum dengan amalan tersebut dan mengikutinya, mencontoh dia. Ya, berarti apa? Lahir amalan-amalan yang lainnya. Maka yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Qala aw yusyarikuhu fihi musyarik, atau kemudian ada orang yang ikut berserikat membantu dia dalam amalan tersebut. Ketika melihat ini amalan mulia, ya. Misalnya yaitu tadris, memberikan pelajaran kepada anak-anak. Ya, ketika diminta siapa kira-kira yang bisa ikut membantu mengajar, awalnya tidak ada yang mau. Tapi kemudian ada yang mengatakan, ya sudah saya ya Ustaz, kalau tidak ada yang lainnya, saya saja. Ya, kemudian setelah itu yang lainnya pun melihat, Masya Allah, ya, dia di samping kesibukannya yang begitu banyak masih bisa meluangkan waktunya untuk tadris, memberikan pelajaran kepada anak-anak, amalan yang mulia. Kemudian di contoh dan ikut membantu di situ untuk ikut mengajari anak-anak, maka apa? Orang yang sebelumnya mencontohkan, dia akan mendapatkan pahala amalan dari orang yang mengikutinya. Qala wa kadaf'i ad-darurati al-'azimah. Dan juga seperti menghilangkan ya keadaan-keadaan darurat yang besar, ya. Keadaan darurat besar yang menimpa, misalnya seperti ada bencana yang terjadi ya bagi seseorang ataupun pada suatu daerah misalnya, kemudian butuh perkara-perkara darurat seperti makanan, tempat tinggal dan yang lain sebagainya, ya. Maka ketika ada orang yang berusaha untuk menolong orang yang tertimpa musibah tadi, orang yang tertimpa kebakaran misalnya, dengan memberikan yaitu bantuan berupa tempat tinggal sementara dan juga pakaian dan yang lain sebagainya, maka ini dia akan mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda. Qala wa husulul mudarat al-kabirah, dan juga dihasilkannya ya kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa kal mudhafati li fadli zamani awil makan, dan juga seperti dilipat gandakannya pahala amalan dikarenakan keutamaan zaman, keutamaan waktu atau keutamaan tempat. Seperti zaman yang kita sedang ada berada padanya pada saat ini, itu apa? 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Inilah zaman yang memiliki keutamaan. Ya. Atau kemudian pada bulan Ramadhan, ya. Atau kemudian juga pada bulan-bulan yang dikategorikan sebagai bulan suci atau bulan apa? Bulan apa istilahnya? 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan haram. Yang ada 4 yaitu apa? Rajab, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah dan Muharram, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab. Nah, ya. Ini adalah bulan-bulan yang dikategorikan sebagai bulan-bulan haram. Atau dikarenakan keutamaan tempatnya, ya. Seperti di Masjid Nabawi atau kemudian Masjidil Haram, ya. Qala aw al-amil, atau orang yang beramal inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan, ya, seorang nabi misalnya, seorang alim misalnya yang menyebarkan ilmunya, ya, maka ini tidak sama pahala dari amalannya dengan seorang muslim biasa, ya. Qala fa hadhihi al-mudha'afat kulluha syamilatun li kulli amal, maka pelipat gandaan yang disebutkan di sini semuanya mencakup seluruh amalan. Baik. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.